Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kamathali ghaithin ajabal kuffar wa nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakuna hutama. Permisalan kehidupan dunia ini ya, seperti perumpamaannya dengan ghaith, air hujan yang turun, yang diturunkan oleh Allah SWT, yang Allah curahkan dari awan, kemudian menumbuhkan tanaman, tumbuhan, nabat. Nabat itu a'jabal kuffara nabatuhu. Nabatuhu, tumbuhan, tanaman yang tumbuh dengan air hujan itu a'jabal kuffara, menakjubkan, membuat kagum, membuat takjub orang-orang kafir. Ini salah satu tafsir, ya. Dan ini yang dipilih oleh As-Sa'di dan muridnya Ibnu Utsaimin. Al-kuffar di sini diartikan orang-orang kafir, karena memang orang-orang kafir itulah yang terpukau dengan dunia. Orang-orang kafir itulah yang cinta dunia. Orang-orang kafir itulah yang diperbudak oleh dunia. Ya. Jami'u himamihim, seluruh himam mereka, himmah-himmah, cita-cita mereka, ya, angan-angan mereka semuanya adalah dunia. Dunia mereka jadikan sebagai jannah, surga mereka. Bernikmat-nikmat sepuas-puasnya tanpa peduli dengan aturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam Sahih Muslim, ad-dunya jannatul kafir, dunia itu adalah surganya orang-orang kafir. Wasijnul mu'min, sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijnul mu'min, penjara bagi orang beriman. Dalam arti mereka tidak bebas. Ya, bagaikan penjara karena dibatasi ruang geraknya, aktivitasnya harus ya sesuai dengan aturan syariat. Hanya pada perkara-perkara yang mubah, yang halal, ya, dari dunia ini, bahkan menjadikan apa-apa yang ada di dunia ini sebagai wasilah untuk ke akhirat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Beda dengan orang kafir, jannatul kafir, surganya orang kafir, karena mereka benar-benar menikmati sepuas-puasnya, menuruti syahwat-syahwat mereka, hawa nafsu mereka tanpa batas. Ya, mereka benar-benar menikmatinya sepuas-puasnya, namun itulah ya, dzalika mablagu ilmihim, itu puncak ilmu mereka, pengetahuan mereka, dan itu ya puncak kehidupan mereka. Bagi mereka di akhirat nanti tidak tersisa lagi ladzah nikmat, ya, tidak ada tersisa kelezatan nikmat buat mereka, karena mereka akan disiksa selama-lamanya dalam neraka. Nah, jadi mereka lah yang memang terpukau dengan dunia. Oleh karena itu Allah membuat perumpamaan ini dengan orang kafir. Nah, ini yang dipilih oleh Sa'di dan muridnya Ibnu Utsaimin. Al-kuffar di sini orang kafir, takjub dengan dunia. Tafsir yang kedua yang dipilih oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, al-kuffar ditafsirkan dengan az-zurra', jamak dari zari', yaitu para petani, ya, para petani yang menanam tanaman, mereka takjub kagum dengan tanaman yang tumbuh, ya. Orang-orang yang menanam, nah, zura', orang yang bertani, berkebun, yang menanam tanaman, ya, mereka menggarap sawah ladang mereka, kemudian datang air hujan, dan itu Allah tumbuhkan tanamannya menghijau segar, mereka terpukau senang melihatnya. Nah, ajaba al-kuffar nabatu, yakni mereka tafsirkan az-zurra'. Jadi dua tafsir itu, ya. Nah, berjalan juga berjalan sesuai dengan lahiriah makna lakab, ya, al-kuffar, ya, sebagaimana penggunaannya. Al-kuffar jamak dari al-kafir. Nah, jamak dari al-kafir. Ini orang-orang kafir. Baik. Kemathal ghaythin ajaba al-kuffar nabatuh. Kenapa mereka takjub melihat tanaman itu, tumbuhan itu segar, hijau, ya, begitu menakjubkan, begitu memukau, menyenangkan, ya. Thumma, kemudian, ya, hijau, mengering. Mengering, ya, lama kelamaan ada masanya, kan, ada masanya tanaman itu, tumbuhan itu ada masanya, lama kelamaan mulai kering, fatarahu, sehingga engkau melihatnya musfarran berubah menjadi kuning, ini menguning. Daun tanaman itu jika kering berwarna kuning, kan, ketika segar hijau, segar memukau. Ketika sudah kering menjadi kuning warnanya, daun-daunnya itu menjadi kuning. Nah, itu berarti sudah kering itu. Sudah kuning. Ya. Thumma yakunu hutama, kemudian menjadi hutama. Sudah kuning, tunggu saja, setelah itu nanti coklat, hitam, remuk, hancur. Hutama. Thumma yakunu hutama, kemudian, ya, remuk, beterbangan. Nah, selesai. Sampai di situ riwayatnya. Begitulah perumpamannya kehidupan dunia. Begitulah perumpamannya kehidupan dunia. Ya. Dunia yang begitu memukau, ya. Seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadis, dunia hulwatun khadirah, hulwah manis, khadirah segar. Nah, dunia dengan segala yang ada di dalamnya, yang dikejar oleh orang-orang kafir ahli dunia. Nah, seluruh pikirannya dicurahkan untuk mendapatkan dunia, kenikmatan dunia, harta ya, dan yang lainnya, kemewahan-kemewahan itu memuaskan syahwatnya, hawa nafsunya. Dibuka dunia selebar-lebarnya untuk mereka. Nah, pintu-pintunya dibuka sehingga begitu mudahnya mereka mendapatkannya, sehingga mereka benar-benar menjadikannya sebagai jannah mereka, surga mereka, bernikmat-nikmat, berlezat-lezat sepuas-puasnya. Naam. Kemudian, apakah selamanya seperti itu? Nah, pertanyaannya, apakah selamanya seperti itu mereka menikmati dunia mereka? Tentu saja tidak. Ada batas akhirnya. Ya, kata Sa'di rahimahullah, tatkala mereka menikmatinya sedemikian rupa, id asabahal al-qadaru, tiba-tiba datang ketetapan Allah, dia terkena takdir Allah, ketentuan Allah, bima adhabaha min yadih, dengan suatu faktor yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala yang menjadikan dunia yang ada di tangannya, yang digenggamnya, lepas dari tangannya. Wa azala tasallutahu 'alaiha, dan Allah hilangkan ya kekuasaannya atas dunia itu. Apakah dia seorang raja, pejabat, atau orang kaya dengan hartanya, ya, datang takdir Allah Ta'ala. Allah takdirkan ada faktor yang kemudian lepas dari darinya, apa yang dipegang, yang dimilikinya dari dunia yang dia nikmati itu. Atau jika bukan itu, ya, jadi misalkan dia dari tadinya seorang raja, penguasa, turun tahta, hilang kekuasaannya, digulingkan ke misalkan, ya, berakhir masa jabatannya, dia orang kaya, bangkrut, ya, atau datang musibah, bencana yang Allah takdirkan menimpa alam, banjir kah, gempa kah, akhirnya hilang hartanya. Nah, atau jika tidak demikian, yang kedua, au dhahaba bihi anha, atau takdir itu datang, ketentuan Allah, tiba ajalnya dia meninggal, sehingga meninggalkan dunianya tidak akan bisa dia bawa ke dalam kuburannya. Farahila minha sifral yadain, maka dia meninggalkan dunianya dengan tangan kosong. Lam yatazawwad minha siwal kafan, tidak ada bekal yang bisa dia bawa bersamanya dari dunia itu kecuali kain kafannya, membungkusnya. Di sana ada sebagian keyakinannya orang-orang kafir, karena kebodohan mereka, ya, dikuburkan bersama hartanya dan menemaninya, katanya. Nah, masukkan semua hartanya dalam kuburannya. Ya, itu karena kejahilan, kebodohan. Nah, sehingga tersia-siakan dalam kuburan, seandainya diberikan kewarisannya malah bermanfaat ke ahli warisnya, ke pewarisnya, ahli warisnya. Nah, jika diberikan ke ahli warisnya, yang warisinya malah bermanfaat, malah terpendam di dalamnya. Baik. Jadi betapa celaka orang yang cita-citanya, ya, puncak kehidupannya adalah dunia. Nah, jadi salah satu dari dua itu mesti berakhir riwayatnya. Semakna dengan penjelasan tafsir ini, penjelasan tafsir Ibnu Utsaimin rahimahullah sama seperti penjelasan gurunya Sa'di rahimahullah dalam tafsir Ibnu Utsaimin, juga menjelaskan demikian. Kesimpulan beliau mengatakan fala budda min ahadi amrain, kehidupan dunia ini bagaimanapun dia mendapatkan dari dunianya yang dia kejar, fala budda min ahadi amrain, maka mesti tetap dia akan merasakan salah satu dari dua perkara. Fa imma antufariqaka dunya, maka boleh jadi dunia yang meninggalkanmu, lepas dari tanganmu kekuasaanmu, hartamu, hina, seterusnya tadi yang digambarkan. Wa imma antufariqaha, dan boleh jadi anda yang meninggalkan dunia anda, karena meninggal dunia tiba ajal. Hadhihi halud dunia, inilah keadaan dunia. Ya, kata Ibn Uthayn rahimahullah, wa hadha amrun la yashakku fihi fil waqi', ini adalah perkara yang tidak diragukan lagi dalam realitas. Realitasnya seperti itu. Orang yang berakal jika merenungkan dan mengamati akan mendapati realitasnya salah satu dari dua itu, akhir riwayat kehidupan dunia itu. Nah, maka betapa bodohnya orang yang menghabiskan, ya, segalanya untuk dunianya, cintanya untuk dunia, menghabiskan kenikmatannya di dunia. Dunia jadi puncak kehidupannya, jadikan jannahnya. Dzalika mablagu ilmihim, Allahul musta'an. Sementara di akhirat, nah, itulah kehidupan yang hakiki. Ya, dalam menanti di sana salah satu dari dua perkara. Dan semua orang yang pernah hidup di dunia mesti akan sampai ke akhirat kelak, mesti akan dibangkitkan. Oleh karena itu Allah mengatakan wa fil akhirati adabun syadid, di akhirat ada dua perkara yang menanti, salah satunya adabun syadid, adab, siksa yang pedih, yang keras, yang dahsyat. Ya, dalam keadaan tidak mati, sampai gosong, dibakar, ya, kemudian diganti lagi dengan kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum badannahum juludan ghairaha, begitu terus diperbarui dalam keadaan tidak mati. Jika mati, rohah, istirahat dari adab, tidak merasakan apa. Tapi kalla, ini bagi orang-orang kafir, bagi ahlud dunia tadi, yang dunianya adalah jannahnya, habis semuanya kenikmatannya di dunia, tidak ada yang tersisa di akhirat. Yang tersisa di akhirat hanya adabun syadid. Orang-orang yang tidak beriman, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pencipta, penguasa mereka, tidak bersyukur kepadanya, tidak beriman, menaatinya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, tidak bersyukur kepadanya dengan menaatinya dan menjauhi larangannya. Adabun syadid. Ini bagi ahlun nar, penduduk neraka, dengan orang kafir. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan perkara yang kedua yang menanti di sana adalah maghfiratun minallah, ampunan dari Allah. Dan ridwan, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi ahlul jannah, bagi penduduk jannah, penduduk surga, yang dunianya sijen, kehidupan dunianya dulu di dunia, dunia itu sijen bagi dia, penjara bagi dia, karena serba terbatas pergerakannya, terbatas sesuai dengan batas-batas yang diletakkan oleh syariat. Ya, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sehingga tidak melanggar batas-batas itu, sehingga bagaikan penjara, tidak bebas. Nah, ya, hanya menikmati hal-hal yang suci, yang halal, yang mubah, dan meninggalkan yang haram. Dunia sijen, tapi ya, jannah, maghfirah, ampunan dari Allah, ridwan, ridha Allah menanti di akhirat dalam jannah. Ya, orang-orang yang mablagu ilmihim al-akhirah, al-jannah, puncak ilmu mereka yang mereka cita-citakan, jadikan mereka, jadikan sebagai masa depannya adalah akhirat. Orang yang cinta akhirat dan tidak cinta dunia. Maja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab, maja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan dalam dada seseorang dua kalbu. Allah tidak menjadikan ada dua kalbu, dua hati dalam jauh, dalam dada seseorang. Mesti satu. Imma kalbunya condong ke dunia, cinta dunia, hilang akhiratnya. Imma condong ke akhirat, cinta akhirat, hilang dunianya. Labas. Dunia hanya sementara. Ya. Memang darul imtihan, negeri ujian. Jadi penjara lah, bahas. Kesabaran sebentar, tapi menanti nikmat yang kekal abadi. Yang dunia tidak ada apa-apanya. Dunia tidak ada apa-apanya. La maudi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW, la maudi'u sawti ahadikum fil jannah, sungguh satu fasilitas ya kalian dapatkan dalam jannah, dapat tempat dalam jannah seukuran tongkat salah satu dari kalian, dapat masuk dalam jannah, dapat area dalam jannah seukuran ya diameternya seukuran satu tongkat, itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, Maka itu yang dikejar, yang diharapkan adalah maghfirah dari Allah, maghfiratun min Allah li sayyiat wa izalatun lil uqubat wa ridwanun min Allah. Dapat ampunan dari Allah atas kesalahan-kesalahan, dan Allah hilangkan hukuman-hukuman. Ya. Nah, disadari bagaimanapun seseorang beriman, ya ada kalanya terjerumus dalam suatu kesalahan, kekeliruan. Maka diiringi dengan istighfar, bertobat, ya. Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan, inni la astaghfiru fi kulli yawmi wa laylah 100 marrah. Pada riwayat yang lain, aktsara min 70 marrah. Saya beristighfar dalam setiap hari dan malam 100 kali. Riwayat yang lain lebih dari 70 kali. Yani 100 kali beristighfar. Ya. Pada kesempatan-kesempatan beliau di majelis ini, di majelis itu, tempat ini, tempat itu, istighfar, istighfar. Nah, berharap ampunan, maghfirah dari Allah SWT kala di akhirat. Begitulah orang yang beriman. Jika Nabi kita yang tidak dijamin turun ayat di masa hidupnya menjamin diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang, fama baluna bina nahnu, maka bagaimana dengan kita? Ma ahwajana ila kathratil istighfar wa taubah. Betapa butuhnya kita untuk banyak beristighfar, taubat kepada Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk yang dapat maghfirah ini, yang dijanjikan ini. Wa maghfiratu min Allah. Kemudian lanjut dapat ridha Allah Ta'ala, ridwan dalam jannah. Ya, sehingga tidak terkena murka Allah selamanya setelah itu. Kekal abadi dalam jannah. Kemudian Allah Ta'ala menutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata'ul ghurur. Mata' kesenangan, al-ghurur yang memperdaya, yang menipu. Ya. Menipu orang-orang yang bodoh akalnya, yang tidak menggunakan akal sehatnya. Maka ketahuilah, sepintar-pintarnya dan secerdas-cerdasnya orang-orang kafir itu, maka mereka adalah orang-orang bodoh yang menjadikan puncak ilmu mereka dunia. Dzalika mablagu ilmihim. Orang yang cerdas, orang yang pintar, ya, adalah orang-orang yang menyadari hakikat dunia, mengetahui bahwa itu adalah kesenangan yang memperdaya dan menipu, sehingga waspada. Tidak, ya, kekal bersama dunia yang hakikatnya akan berakhir, yang dia menyangka akan terus bersamanya, hakikatnya akan berakhir riwayatnya dengan salah satu dari dua yang telah disebutkan di atas. Orang yang ingin mengekalkan dirinya dengan dunia, bersenang-senang dengan dunia, tetap akan berakhir. Satu dari dua kemungkinan yang telah disebutkan. Nah, jadi orang yang pintar, orang yang cerdas, berpikir dengan jernih, dengan sehat, dia akan menimbang dunia sementara, akan fana. ya. Akhirat kekal. Jika memilih dunia dan melalaikan akhirat, maka adabun syadid selama-lamanya. Ya. Jika menjadikan dunia sebagai jannah atau sebaliknya, menjadikan dunia sebagai sijen, terpenjara karena dia beriman terbatas ya sesuai dengan aturan syariat, yang itu tentunya butuh kesabaran ya. Nah, butuh kesabaran yang luar biasa tentunya, karena godaan besar, godaan syahwat, hawa nafsu, belum lagi musuh adu mubin, syaitan tidak berhenti untuk menipu, memperdaya, menggoda. Ya. Tapi toh itu hanya sebentar dalam kehidupan dunia. Umur baina sittin wa sab'in. A'maru ummati baina sab'in wa baina sittin wa sab'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur rata-rata umatku hanya kisaran 60-70. Nah. Wa qalilun minhum man jawaza dzalik, dan sedikit dari mereka yang melewati itu, melewati 70. Nah, itu umur di dunia. Sementara di akhirat, maghfiratun minallah, ridwan menanti dalam jannah kekal selama-lamanya. Nah, di sini dilihat siapa yang cerdas dan siapa yang bodoh. Karena itu dikatakan tadi, sepintar-pintarnya, sehebat-hebatnya ya orang-orang kafir dengan dunia yang mereka dapatkan, dengan kehebatan, keunggulan ya dunia mereka dapatkan, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Nah, yang pintar yang beriman ya, yang cerdas adalah yang beriman. Nah, yang mengerti hakikat dunia sehingga mewaspadainya. Dan menjadikan puncak ilmunya, cita-citanya, harapannya adalah akhirat, ampunan Allah, ridha Allah, berharap masuk dalam jannah. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat buat kita, menambah keimanan kita, sehingga kita barakallahu fikum akhiri pelajaran tafsir kita sampai di sini. Nah, akhiri sampai di sini. Tafadhalu, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, wassalamu alaikum.